dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya pada Engkaulah aku menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat pada mereka. Bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Demikianlah para hadirin surat pertama dari Al-Quran. Dan atas nama komunitas muslim di RSU atau Islamic Center Baton Rouge, kami menerima kehadiran Anda pada ceramah malam ini. Dan kami sebagai mahasiswa di RSU ini akan membawakan tema ceramah di malam ini merespon saudara Swagar, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dalam Injil. Itulah judul topik yang akan kita bicarakan malam ini. Kami menghargai kehadiran Anda. Sebelum memulainya, saya akan memperkenalkan dengan singkat profil pembicara kali ini. Beliau adalah seorang sarjana yang mempelajari semua agama yang ada di dunia ini. Ia juga Direktur Pusat Perkembangan Islam Internasional di Durban, yaitu di Afrika Selatan. Ia telah lama tinggal di komunitas Islam, dan ia juga menerbitkan beberapa buku, di antaranya Yesus Kristus di dalam Islam. Lalu, apakah Injil itu adalah kata-kata dari Tuhan? Apa kata Injil tentang Nabi Muhammad? Semoga damai atasnya. Apa masalahmu di dalam Islam? Keajaiban yang paling mutakhir dalam Al-Quran. Inilah beliau, saudara kita, saudara Ahmad Didat, satu-satunya pembicara kita pada malam ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ara'aytum in kana min indillah wa kafartum bihi wa syahida syahidum min bani Israil ala mislihi fa amana wastakbartum innallaha la yahdil qaumuz zalimin. Sadaqallah wa sadaqallahul azim. Sang tuan rumah, para hadirin sekalian, subjek malam ini ialah untuk merespon saudara Swegard tentang Muhammad dalam Injil. Untuk merespon saudara Swegard kemarin malam, pada suatu saat seseorang menanyakannya kepadanya. Dia bertanya, apakah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memang disebutkan di dalam kitab Injil? Dan menurut pemahaman saudara Swegard dalam pengetahuannya, dia berkata, semua agama yang ada akan berusaha mencarinya di kitab Injil. Beberapa di antaranya menurut keyakinan masing-masing. Begitu pula Al-Quran berusaha menjelaskan ada di kitab Injil. Atau apakah Nabi Muhammad memang disebutkan di kitab Injil. Tetapi Nabi Muhammad memang tidak disebutkan di perjanjian lama. Dia berkata, Nabi Muhammad memang tidak disebutkan dalam Injil. Menurutnya, jika kalian hadir di sana, pertanyaan itu ditanyakan satu demi satu. Satu untuk Didat, satu untuk Swegard. Satu untuk Didat, satu untuk Swegard. Dan mereka berdua harusnya meresponnya sesuai dengan pertanyaan yang ada. Jadinya, jika saya mau bertanya kepada Swegard, jadi tidak bisa. Karena sebenarnya tidak ada debat antara Didat dan juga Swegard. Tidak ada. Oleh sebab itu, saya mau meresponnya malam ini tentang tidak disebutkannya Nabi Muhammad di dalam kitab Injil. Jika ada kesempatan pada malam itu, termasuk kalian yang mau hadir di situ karena ini direkam, saya tidak bisa melangkahi wewenang saya. Karena sebelumnya saya juga sudah bertemu dengan saudara Swegard di kementerian bersama para koleganya. Saya pun berdoa agar pesan saya bisa diterima olehnya. Saya kagum dan menyukainya dan istrinya yang cantik, Francesca, di mana saya sudah bertemu dengannya sebelum debat besar itu. Dalam pertemuan tersebut saya menikmatinya, begitu pula dengan dirinya. Orangnya sangat menarik dan sangat mengesankan. Menarik dan mengesankan. Dan saya memberitahu seseorang jika penampilan yang menarik mampu merubah karismanya. Karisma. Tidak mampu mengubah keyakinan seseorang untuk menjadi Kristen. Namun karismanya ada di sana dan ilmu teologinya tidaklah benar. Anda harus mengerti bahwa konsep Tuhannya itu tidak benar. Tetapi mengesankan semua orang, saya menyebutnya hal ini bagi saudara Swegard dan istrinya. Saya akan membawa topik ini apakah benar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam kitab Injil? Awalnya saya tidak tahu. Dalam waktu yang lama, saya benar-benar tidak tahu Nabi suci Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nama beliau memang disebutkan dalam kitab suci, dalam kitab Injil ini. Orang bertanya, mana namanya? Saudara Swegar telah memeriksanya berulang kali, membaca ayat demi ayat berulang kali. Saya ulangi, dia telah memeriksanya berulang kali, membaca ayat demi ayat berulang kali. Saya sudah membaca di Injil, dan itu sudah berulang kali. Orang lain juga sudah membacanya berulang kali, bahkan orang yang mungkin lebih terpelajar dari saya, yang sangat ahli akan Injil, Yahudi dan Kristen. Ia membacanya berulang kali, tapi tidak ada nama yang dicarinya. Bagaimana bisa terjadi? Saya bertanya, apa yang telah terjadi? Pertama, Nabi Muhammad memang disebutkan namanya di dalam kitab aslinya. Dalam perjanjian lama, menurut otoritas Kristen, tersedia dalam bahasa Ibrani, dan perjanjian baru dalam tulisan Yunani, bahasa Yunani. Dalam perjanjian lama, nyanyian Sulaiman, bab 5 ayat 16, berbahasa Yunani, akan terbaca. Semoga Swegard mau menerimanya. Saya dengar ia bisa berbahasa Ibrani dan juga bahasa Yunani. Dua-duanya dia bisa. Dalam bahasa Ibrani tertulis, Hikko mamittakim wikulo muhammadim zahdudi wizehrei bainat Yerusalem. Nyanyian Sulaiman bab 5 ayat 16. Ada kata-kata muhammadim, muhammad, im artinya, yaitu dengan penuh hormat. Dalam bahasa Ibrani. Lihat juga di kitab Genesis bab 1 ayat 1. Semula Tuhan menciptakan surga dan bumi. Tuhan dalam bahasa Ibrani disebut Elohim. Dalam bahasa Ibrani, El artinya untuk Tuhan. Ella artinya Tuhan. Elohim artinya dengan segala penuh hormat yang murni. Segala hormat yang murni.